Mungkin sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian. Mempersiapkan hati untuk melamarmu. Terimalah diriku. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku. Kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Mungkin sudah saatnya akhiri masa kesendirian. Mempersiapkan hati untuk melamarmu. Terimalah cintaku. Sunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terima cintaku. Salah jangku, kan ku persunting dirimu.